Pada suatu hari, ku berjalan menyusuri bukit terjal ke jurang dan lembah. Kulihat dalamnya jurang, ragu di hatiku. Ke kanan dan kiri, belukar dan hutan-hutan sangat luas. Mungkin ku berharap, adakah lagi pelangi dalam cita hati, oh pelangi. Sungguh indah keagungan yang kuasa, tak dapat terlukiskan manusia. Betapa ku menambahkan rahmatmu dalam duka, dalam suka di dunia. Semuanya harus pengorbanan. Ha, la la la la la la la la la. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Suatu hari, ku berjalan menyusuri bukit terjal ke jurang dan lembah. Kulihat dalamnya jurang, ragu di hatiku. Ke kanan dan kiri, belukar dan hutan-hutan sangat luas. Mungkin ku berharap, adakah lagi pelangi dalam cita hati, oh pelangi. Sungguh indah keagungan yang kuasa, tak dapat ter-